dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, mengingatkanku pada dirimu. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila Seandainya Kamu bisa kamu lagi. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila Seandainya Kamu bisa mengulang kembali Sejujurnya Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan.